Di Quran, kata surga itu secara umum, itu secara spesifik oleh Allah dibagi ke dalam 4 bagian. Pelan-pelan. Ada surga yang disebutkan setingkat dengan Nabi, artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surga tingkat tinggi. Saya ulang ya. Ada surga yang pertama setingkat dengan Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang masuk surga bersama Nabi. Kedua, ada yang tinggal di taman surga, tingkat kedua. Nanti kita akan lihat. Ketiga, ada yang tempatnya di surga seluas langit dan bumi. Dan yang keempat, ada di tempat di surga tapi tidak disebutkan bagaimana keutamaan surganya secara khusus, tapi Nabi menyebutnya dengan mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini tingkat yang paling rendah. Di yang paling rendah pun tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Di keempat surga ini nanti ada tingkatan-tingkatan lagi, dari yang kecil sampai Firdaus yang paling tinggi. Pelan-pelan. Kalau tidak disebutkan di Quran, surga yang mana yang dimaksudkan? Artinya semuanya terbentang luas bagi kita untuk memilih mau kemana kita berkumpul dengan keluarga dan ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rinci pelan-pelan. Kita sepakat dulu, sudah ketemu surga untuk keluarganya? Sudah ada ya. Nah, cuma ayatnya baru sepotong, nanti di akhir saya teruskan. Jelas tidak disebutkan surganya, surga di mana? Tidak, berarti umum ya. Nah, kaidah tafsir menyebutkan kalau sesuatu umum disebutkan dalam Quran, berarti kita punya peluang untuk menentukan secara spesifik mana yang mau dituju. Surga pertama, saya sering istilahkan di kelas VVIP bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, V-nya hilang satu, VIP, taman surga. Kita nanti ambil ayat-ayatnya. Ketiga, kelas bisnis ya, turun sedikit lah. Oh. Eksekutif, belakangan lah. Luas langit dan bumi. Keempat, kelas ekonomi. Masih biasa. Ini yang kemuliaannya tidak langsung dilukiskan oleh Quran, tapi indah. Pelan-pelan. Ini 4 gambarannya, nanti kita lihat dalilnya satu-satu. Jadi ketika Quran tidak menyebutkan surga yang mana, artinya kita punya pilihan. Ya, silahkan disiapkan, apakah Anda sekeluarga ingin masuk surga tingkat pertama bersama Rasulullah SAW? Di Anda menyiapkan keluarga, begitu masuk surga, sekeluarga langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang Anda mungkin cita-citanya enggak apa-apa, enggak sampai tingkat pertama, saya kedua aja di taman surga. Jadi kita lihat keutamaannya. Ya. Atau bahkan yang penting masuk surga aja lah, enggak apa-apa. Ya, yang penting ada di surga. Ya, tidak ada persoalan mau surga mana saja, pasti enak, ya. Pilih nomor yang keempat. Kita lihat nomor satu dulu. Surga pertama ini langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalannya dirinci nanti di Quran. Ya. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Tingkat nomor satu. Maka kemudian Allah turunkan statement dalam Al-Quran. Yuk kita lihat pelan-pelan. Quran surah ketiga ayat 31. Agak sabar kita ya. Dua, Quran surah ke 33 ayat 21. 3, Quran surah ke 59 ayat 7. Terakhir, Quran surah ke 75 ayat 22 sampai 23. Ini keindahan tingkat surga yang pertama. Pelan-pelan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bahasan yang pertama. Ada orang-orang yang diberikan pilihan memungkinkan bagi dirinya bahkan sekeluarga besar masuk tingkat surga nomor pertama bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Lihat syaratnya, mencintaiku. "Wa man ahabbani," dan siapa yang mencintaiku, "kana ma'i fil jannah," aku pastikan dia akan bersamaku di surga nanti. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Sekiranya kita ingin mencoba meraih itu, bagaimana caranya? Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Nabi, lihat uraiannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbuna Allah," jika kalian serius mencintai Allah, saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah, jadi indah sekali kalimatnya. Pertama, cinta Allah. "Fattabi'uni," maka buktikan cinta itu dengan ikuti aku. Ikuti Nabi. Pelan-pelan. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Perhatikan sini di hadis tadi, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi sekarang lihat ayatnya. Kata Allah, ketika ada seseorang yang menginginkan bersama Nabi di surga, mengikuti Nabi, yang paling menarik, kalimat mengikuti Nabi ini disandingkan dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita artikan dari belakang dulu, ya dari belakang, dari fattabi'uni, artinya ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu berkeinginan mengikuti Nabi dalam kehidupannya, maka orang-orang ini bukan hanya ditempatkan oleh Allah bersama Nabi nanti, tapi disebut sebagai orang yang paling serius mencintai Allah. Cinta Anda pada Nabi bukan sekedar menjadikan Anda akan singgah bersama Rasulullah, tinggal di satu tempat, tapi menjadikan Anda pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan. Yuk, apa konsekuensinya? Satu, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat dia bersama Nabi nanti, maka saking cintanya Allah kepadanya, diberi kesempatan langsung melihat Allah tanpa hijab. Sekarang bisa lihat Allah? Tidak. Tapi nanti ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah langsung melihat Allah tanpa hijab, dan mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Quran surah ke-75 ayat 22-23, paling kiri posisinya sebelah atas. Wujuhu yawma idhin nadhirah. Ada orang-orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar, gembira luar biasa, dipemancarkan kegembiraan luar biasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Ila rabbiha nafirah. Karena mereka berhasil melihat Tuhannya Allah tanpa sekat sedikit pun. Ya, tanpa sekat sedikit pun. Saya mau tanya begini. Ada saat kita berkehidupan, misalnya ada yang selalu memberikan kebutuhan kita. Di Anda butuh sesuatu, diberikan. Salah, dimaafkan. Dosa, diampuni. Sakit, disembuhkan. Apapun diberikan. Ya, Masya Allah. Tapi Anda tidak pernah bertemu dengannya. Kira-kira ingin tidak berjumpa? Kalau satu kali meminta kita untuk bertemu, mau gak ketemuan? Tapi kok dalam keseharian tidak terbukti itu? Ketika dipanggil dalam sholat, ya, lima waktu memanggil kita itu. Kadang-kadang dipanggil misalnya jam 8, ya, maaf, subuhnya jam 4:30, ya, datang kadang-kadang jam 5. Datang kadang-kadang 5:30. Dipanggil zuhurnya 12:08, tadi aja Jumatan, 12:08, kadang-kadang datang baru khatib saat naik ke atas mimbar. Atau bahkan ada yang datang saat sholat baru akan ditunaikan. Ya. Katanya ada kerinduan. Orang rindu itu bahkan seharusnya sebelum dipanggil sudah datang. Ya. Ada yang menarik nanti di Quran, tingkat keimanan dibagi tiga bagian. Tingkat kerinduan dibagi tiga bagian. Ya. Jadi ada orang-orang yang saking rindunya, sebelum dipanggil, dia sudah datang. Quran surah ke-2, Al-Baqarah ayat 151. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Ya. Perhatikan, ada orang-orang yang ingat kepada Allah saat dipanggil saja. Misal, azan subuh 4:36 misal. Misal saja. Allah ingatkan dia lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.